Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fi din a'azzani Allahu iyyakum, para ummah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majlis yang mulia ini. Dan kita bersyukur atas petunjuk-Nya. Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman. Ini semua adalah karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah kalian para akhwat dan ummahat. Allah telah memilih kalian menjadi wanita muslimat, mukminat, qanitat, abidat. Sungguh pujian Allah begitu mulia. Bagi kalian para muslimat, wanita-wanita muslimat, wanita-wanita mukminat, wanita yang senantiasa taat. Ini semua adalah wanita-wanita yang disanjung Allah Subhanahu wa taala sebagai wanita ideal. Maka ikhwati fillah, dalam kesempatan yang mulia ini ingin kami sampaikan sebuah nasihat untuk terutama diri saya pribadi, mengingatkan keluarga dan juga untuk akhwat semua, saudariku muslimat, dengan tema wanita ideal meraih kebahagiaan yang kekal. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang wanita yang seperti apakah yang menjadi tipe wanita ideal. Bukan hanya ideal disukai oleh laki-laki di dunia, tapi ini wanita ideal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab kecintaan Allah maka makhluk-makhluk Allah pun akan mencintainya. Sehingga wanita yang ideal ini, dia benar-benar menjadi wanita yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, dan tentunya akan mulia di dalam pandangan manusia. Ketahuilah ikhwati fillah, di balik seorang yang besar adalah wanita-wanita ideal yang mengantarkan pada kemuliaan suaminya. Di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sederet istri-istri beliau, wanita-wanita ideal, Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abu Bakar, Hafsah bintu Umar, Ummu Habibah Ramlah bintu Abu Sufyan, Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah, Al-Mahzumiyah, Sa'dah bintu Zam'ah. Ini adalah wanita-wanita mulia dari kalangan Quraisy. Dan sungguh ikhwati fillah, di samping wanita yang lainnya yang mulia yang Allah pilih menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula di balik Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kita kenal dua sosok wanita mulia, wanita salihah, yaitu Sarah dan Hajar, yang dua-duanya atau dari keduanya dengan kesolehatannya dibimbing oleh suami yang saleh, penuh barokah lahir darinya keturunan anbiya war rasul, lahir darinya para nabi dan para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan diri kita bagaimana? Anda sebagai wanita, bagaimana sikapmu pada suamimu? Lalu bagaimana suamimu padamu? Sehingga kami ingatkan kepada para suami, demikian para istri, kalau engkau wahai suami menginginkan istrimu seperti Khadijah, Aisyah dan yang lainnya dari istri Nabi, tentunya engkau berusaha jadikan dirimu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun engkau para wanita muslimat, kalau engkau mendambakan suamimu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia, saleh, bertakwa, maka tentunya engkau pun harus bisa memposisikan dirimu sebagai pendampingnya. Jadikan dirimu seperti halnya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kaum muslimat, ummah dan akhwat yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang janji Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi. Allah sebutkan dalam surat Tahrim ayat yang kelima, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Allah Ta'ala berfirman, bisa jadi Tuhanmu wahai Nabi, kalau engkau menceraikan dia istrimu, maka Allah akan menggantikanmu untukmu azwajan khairan minkun. Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi, bisa jadi kalau Nabi menceraikanmu, maka Allah Tuhannya, Rabbnya akan memberikan istri-istri untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khairan minkun, yang lebih baik dari kalian. Allah memberikan sifat wanita ideal dalam ayat ini sebagai berikut. Pertama, Allah katakan istri yang akan yang Allah janjikan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang ideal itu Allah Ta'ala sebutkan yang pertama adalah muslimatin, wanita yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita muslimat. Yang kedua mukminatin, wanita mukminat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga qanitatin, wanita yang selalu taat. Yang keempat abidatin, wanita yang selalu ibadah. Yang kelima saihatin, wanita yang selalu berpuasa. Kemudian Allah sebutkan sayyibati wa abqara, baik gadis ataupun janda. Janda ataupun gadis. Ihwati fila azanillahu iyakun. Inilah kriteria sifat dari wanita ideal yang Allah pilih. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surat An-Nisa, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita salihat, wanita yang selalu taat, selalu memelihara diri, harta suami dan anak-anaknya ketika suami tidak ada di sisinya, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Taib ikhwati fillah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naam, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya dan hadis dikatakan sahih, Rasulullah sallallahu bersabda, innallaha abali an atazawwaja aw uzawwija illa ahlal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak untukku agar aku tidak menikah atau menikahkan kecuali dengan penduduk surga. Sehingga mereka, wanita yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, dan mereka wanita-wanita menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ummahatul mukminin, mereka adalah wanita-wanita salihat, calon-calon penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita ambil pelajaran di sini bagi kita para ummahat khususnya adalah bagaimana kita upaya menjadikan diri-diri kita ini, juga pada suami tentunya harus membantu dan menolong istrinya. Bagaimana mengantarkan mereka, istri-istri kita semua, menjadi wanita ideal ini. Yang pertama Allah sebutkan mereka sifatnya adalah muslimat, wanita-wanita yang pasrah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai muslimat. Karena ikhwati fillah, tidaklah seorang dikatakan dia itu Islam, laki-laki muslim atau wanita muslimat, kecuali dia ada padanya istislam lillah, benar-benar ia pasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitauhid, dengan mentauhidkan Allah. Kemudian, di samping pasrah, wal inqiyadu lahu bita'ah, dia selalu tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan. Dan berikutnya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dia selalu berlepas diri, bebas dari perbuatan syirik, juga dari pelaku-pelakunya. Ini muslimat. Naam. Sehingga Allah telah melarang kita sebagai laki-laki mukmin menikahi wanita yang musyrik. Yang diperkenankan hanya wanita muslimat atau mukminat. Begitupun wanita muslimat tidak boleh nikah dengan laki-laki kecuali muslimat, muslim atau mukmin. Tidak boleh dengan musyrik. Tidak boleh dengan pezina. Ihwati fillah a'azzanallahu iyyakum, seorang wanita muslimat, dia tidak akan pernah menampakkan perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selalu dia siap dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, menunaikan kewajiban sebagai hak Allah ta'ala atas dirinya, demikian dia tunduk pada suami, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada suaminya. Ini wanita muslimat. Dan sungguh di zaman kita ini amat sangat sedikit wanita-wanita yang seperti ini. Karena kebanyakan mereka adalah banyak menuntut, banyak bicara atau ngomel, dan banyak mengeluh. Ketika diperintah untuk taat, kadang banyak alasan. Tidak pasrah dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga nampak ikhwati fillah, wanita muslimat itu dari sisi zahirnya menampakkan ketundukan terhadap syariat Allah ta'ala. Pakaiannya pun menampakkan cermin pakaian salihat, syariat, begitupun amalan-amalannya dari akhlaknya, dari ucapan-ucapannya, seperti itu yang dimaukan Allah. Taib. Yang kedua, Allah sebutkan sifat mereka adalah mukminat. Wanita-wanita yang mukminat, yaitu wanita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukminat, wanita yang beriman kepada Allah, tentu sama dengan laki-laki yang beriman. Apa kata Allah? Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki atau wanita kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah putuskan satu perkara, lalu dia berpilih. Memilih ini yang cocok, ini enggak cocok, ini suka, ini enggak suka. Mengikuti perasaannya, mengikuti seleranya, pikirannya, ini tidak boleh. Naam yufillah barakallahu fikum. Sehingga seorang yang telah beriman kepada Allah dengan sendirinya, dia iman pada malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman dengan hari akhir, iman dengan takdir. Dan ini nampak, wanita mukminat adalah wanita yang selalu dia menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah perintahkan, dia tunduk, menjalankan. Apa yang dilarang, dia tunduk, meninggalkan. Ketika Allah perintahkan dia taat pada suami, dia tidak pernah melanggar. Ketika Allah ta'ala melarang dia durhaka, dia pun waspada. Sehingga ikhwati fillah, kepada istri kita semua nasihatkan pada mereka. Keislaman yang ada pada kalian para ummahat, para akhwat. Ini anugerah yang paling besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sifat wanita ideal ini memiliki sifat pertama muslimat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah ta'ala kecuali jiwa seorang muslim. Laki atau wanita. Dengan nikmat ini, kalian para ummahat, para akhwat, telah mendapatkan satu nikmat yang dengannya kalau kau jaga sampai akhir hayatmu, engkau akan dapatkan janji Allah. Maka Allah peringatkan dan wasiatkan selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini Allah wasiatkan kepada kita seluruh mukminin, pertama untuk takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan Allah katakan wa la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau sebagai seorang muslim. Sehingga engkau para suami, kalau menginginkan istrimu menjadi calon penduduk surga, pertahankan keislamannya. Jaga keislamannya, jaga keimanannya. Dengan cara apa? Ingat firman Allah yang sering kita dengar. Allah katakan bahwa engkau suami punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan mereka. Dan sampai dalam surat Tahrim yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga pelihara pertama anfusakum, diri kalian. Terus kedua, ahlikum, keluarga kalian. Kita wajib menjaga diri, keluarga. Dari apa? Naro. Dari ancaman api neraka. Dan Allah mengingatkan betapa ngeri siksa neraka itu. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya saja manusia dan batu. Yang mana hadirin, batu itu beda dengan besi. Besi dibakar meleleh, batu dibakar tambah panas dan tidak meleleh. Ngeri. Manusia demikian menjadi bahan bakarnya. Berarti diri kita hancur terbakar. Hati-hati. Kalau kita di dunia saja tidak ingin anak istri kita sengsara. Ada enggak suami ingin istri dan anak sengsara? Hah? Ada enggak ikhwah? Suami menikah ingin istrinya biar sengsara. Biar dia enggak makan, enggak minum, terserah. Enggak mungkin. Ya, karena kita punya rasa kasih sayang dan cinta kepada mereka. Sehingga pakaian kita upayakan mereka dengan layak. Kita makan upayakan makanan yang layak. Kita layak upayakan minuman yang layak. Tempat tinggal yang layak. Kendaraan yang layak. Kita suami upayakan itu semua. Itu hanya untuk menyenangkan istri kita di dunia. Apakah kita kemudian lupa hanya mengejar perkara ini? Kita lupa menjaga mereka dari ancaman yang lebih besar. Kita kenapa bikinkan rumah buat istri kita? Biar terjaga terik matahari tidak mengena dirinya ketika siang hari panas. Dia bisa berteduh berlindung. Malam ketika gelap, sunyi dan dingin malam. Istri kita terlindung dari gelap malam, dari dinginnya malam. Hujan pun terlindung. Ini dunia. Kita upayakan menjaga dengan sebaik mungkin. Bahkan bikin rumah sampai dibikin AC dan sedemikian rupa. Kenapa kita lupa? Ancaman yang besar. Bukan hanya hujan air. Bukan terik matahari. Api neraka. Kita kadang-kadang lengah. Tidak mendidik dia untuk terus menjadi wanita muslimah. Terus menjadi wanita mukminah. Satu pertanyaan. Apakah engkau suami hanya menginginkan istrimu sebatas dunia? Jawabannya apa? Ingin sebatas dunia jadi istrimu atau ingin sampai di surga? Tentunya kita jawab sampai di surga. Makanya kalau ingin sampai di surga, maka usahakanlah. Seperti engkau dirimu ingin selamat, begitu istrimu. Ingat, hendaknya engkau selalu tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Dalam menjaga keislaman dan keimanan kalian ini. Yang ketiganya, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat mereka adalah qanitatin. Wanita-wanita ideal yang Allah pilih itu adalah wanita yang senantiasa qanitat. Dia senantiasa menjunjung tinggi ketaatannya. Baik ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketaatan kepada suaminya. Karena hadirinya dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis sahih Ibn Hibban, Ibn Majah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. La tu'adil mar'atu haqqu rabbiha. Hatta tu'addi haqqu zawjiha. Rasulullah SAW bersabda. Demi zat yang jiwa Muhammad SAW di tangannya. Demi Allah. Belumlah seorang wanita itu dia memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga ia telah menunaikan hak suaminya. Ya. Ingat. Di sini jangan disalah mengertikan. Seorang wanita itu belum menunaikan hak Allah. Sehingga ia menunaikan hak suami. Bukan berarti yang penting hak suami. Yang penting masak biar enggak sholat. Kan masak hak suami, sholat hak Allah. Boleh begitu enggak? Yang penting masak. Ini hak suami. Kita yang penting berhias, mandi untuk suami. Lalu enggak pernah puasa, enggak pernah sholat. Bukan begitu. Artinya, dalam keadaan engkau selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, maka bersama itu engkau pun harus menjaga ketaatan kepada suamimu. Ya. Sampai-sampai kata beliau, walau sa'ala wa hiya ala qatabin, kalaupun suamimu mengajakmu untuk engkau meladeni, melayani hasratnya, keinginannya, ya, dalam keadaan engkau di atas pelana kendaraanmu, wajib engkau memberikan dan enggak boleh larang. Ini dulu kan kendaraannya pakai unta ya. Kalaupun dalam keadaan di atas pelana unta, kalau minta suaminya apa daya, sudah kasihkan saja. Lah mau buat siapa sih? Kan begitu. Apalagi sekarang. Kondisinya beda lagi. Mobilnya sudah mobil Avanza, baru pakai AC. Iya, istilahnya. Tapi ingat, yang penting adab-adab dijaga. Dan ini bukan berarti kita, oh boleh berarti di luar terbuka. Jangan salah mengerti. Loh, unta kan di luar. Jangan salah mengerti. Sehingga, ya, prakteknya itu kelewatan. Ya, di atas motor, di luar, ruang terbuka, di tempat wisata. Ini adalah orang-orang yang enggak punya agama, enggak punya adab. Kita tidak boleh. Ini maksudnya beliau mengingatkan, tidak bolehnya wanita menolak ajakan suami. Dalam keadaan bagaimanapun, upayakan selalu siaga, siap sedia. Subhanallah. Memang kenapa hadirnya dimuliakan Allah? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hassanat farjaha wa ata'a ba'laha." Naam. Dan menyebutkan wa shamat syahruha wa hassanat farjaha wa ata'a ba'laha dakhalat min ayy abwabil jannati syaat. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita 5 waktu sholat ia tegakkan, puasa 1 bulan Ramadan ia jalankan dengan baik, dan ia menjaga kemaluannya, memeliharanya hanya khusus buat suaminya, dan ia taat kepada suaminya dengan sebab perkara ini, beliau mengatakan, dia akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu surga yang 8 mana yang dia suka. Kira-kira ini perlakuan istimewa atau bukan? Perlakuan istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa mereka diperlakukan seperti itu? Dalam hadis yang disebutkan, kilalaha udhulil jannah min ayy abwabin syi'ti. Dikatakan pada wanita ini, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana kau suka. Ini penghormatan Allah kepada mereka luar biasa. Ingat para wanita muslimat, akhwat ummahat, barakallahu fikun. Yang pertama, 2 berkenaan dengan hak Allah. Yaitu engkau dirikan sholat 5 waktu. Kemudian engkau puasa Ramadan, jalani dengan sebaik mungkin selama sebulan. Ya, ini hak Allah. Tergambar dari 2 amalan besar ini. Kalau wanita menjalankan ini dengan benar. Kemudian yang kedua berikutnya. 2 berikutnya adalah dia menjaga, memelihara kemaluannya. Kemudian dia mentaati suaminya. Artinya menjaga kemaluan ini ketika belum nikah maupun ketika sudah nikah. Bukan berarti belum ada yang punya, diobral saja. Nanti siapa yang mau punya terserah. Ini wanita baik, wanita jelek. Wanita paling rusak. Tidak beradab, biadab. Mandu obral dulu. Ini zaman jahiliyah dulu mungkin begitu. Orang mau nikahkan anaknya, pasang bendera depan rumah. Siapa laki-laki yang datang dilayaninya. Nanti kalau sudah sekian banyak yang mendaftarnya, sudah cukup kiranya, tutup pintunya, baru nanti tunggu hasilnya. Ketika hamil sudah lahir, panggil semuanya. Ini namanya apa? Kawin masal. Ah, Masya Allah. Hadirinnya dimuliakan Allah. Ya. Nanti datangkan dukun, kemudian ketika lahir dukun ini yang memutuskan. Oh, ini mirip dengan fulan. Banyak sekali kemiripan dengan fulan, berarti fulan ini engkau yang berhak jadi suaminya. Kira-kira Anda mau wanita sisa begini? Obralan begini? Hadirin, pakaian saja kita malas pakai baju sisa orang. Apalagi ini istri untuk teman hidup kita. Makanya wanita, sebelum engkau dinikahi lelaki suamimu, engkau jaga kemaluan baik-baik. Jangan sampai ternoda. Karena zaman sekarang ini, budaya pacaran sudah merajalela. Memang, pacaran itu ada sisi positifnya. Apa positifnya? Positif maksiat. Betul? Iya enggak? Pasti maksiat. Terus yang kedua apa? Positif zina. Lah sudah berduaan. Yang ketiga setan. Berarti apa? Positif zina. Akhirnya apa? Hamil positif di luar nikah. Terus sisi positif lainnya apa? Hitung sendiri. Itu positif menurut Anda. Tapi menurut Allah, semua itu jalan ke neraka. Itu. Kita dimuliakan dengan menikah, bukan dengan pacaran. Ini mau mengobrol. Sehingga banyak wanita-wanita sekarang ini, sebab tidak menjaga kemaluannya. Akibatnya, banyak anak lahir di luar pernikahan. Itu adalah menjadikan jelek. Apalagi orang-orang Syiah. Dengan kawin mut'ah. Ya, otomatis anak yang lahir tidak jelas siapa bapaknya. Ya ikhwah barakallahu fikum. Anak yang lahir hasil di luar nikah tentunya tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Mau dikatakan ini fulan bin siapa bapaknya tidak jelas. Sama dengan binatang. Kan tidak jelas bapaknya. Tidak ada sapi lahirkan namanya ini, bin ini. Tidak ada. Tidak ada nasab. Sapi, kerbau, kami tidak punya nasab. Nah kalau manusia mau bikin diri kayak itu, ya itulah yang terjadi. Jangan. Sehingga perhatikan para wanita muslimat, kalian adalah wanita pilihan Allah. Jadikan dirimu wanita yang qanitat, yang taat pada Allah Ta'ala. Jalani sholat lima waktu, puasa Ramadan. Kemudian kepada suami, jaga baik-baik kemaluan. Sebelum engkau dinikahi laki-laki suamimu, ataupun setelah engkau dinikahi, maka jaga baik-baik. Ya. Subhanallah ikhwati fillah. Kemudian, wa ato'at zauja. Dia menaati suaminya. Dia taat pada suaminya. Maka kalau ini empat perkara dia jalani. Dua berkenaan dengan hak Allah. Dua dengan hak suami. Dia menunaikan hak Allah. Dia tunaikan hak suami. Dengan sebab inilah. Dikatakan pada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga Allah. Ya, dari pintu mana yang kau suka. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Pernah ada seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang putrinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana putriku ini? Kenapa? Dia aku suruh nikah dengan laki-laki ini tapi dia menolak." Aku paksa tetap dia menolak. Bagaimana aku ini? Mana putrimu? Ini dia. Dikatakan. Ya fulana. Benar begitu. Benar ya Rasulullah. Kenapa engkau menolak perintah dari ayahmu? Kenapa engkau menolak permintaan ayahmu untuk menikah? Kata wanita ini. Ya Rasulullah. Demi Allah saya tidak akan mau menikah. Sehingga engkau ajarkan padaku. Apakah kiranya hak suami atas istri agar aku tidak durhaka sebab aku tidak mengerti haknya. Ini wanita baik atau wanita jelek? Sekarang ada enggak tipe wanita yang seperti ini? Ketika dia mau menikah, bapaknya perintahkan, "Nak, kamu nikah dok ya." Paling-paling tanya, "Bapak dia datang bawa apa?" Kan begitu. Dengan siapa dia datang? Hadirin, ini yang model sekarang. Kadang-kadang anaknya datang kepada bapaknya. Bapak saya menikah dengan ini. Kenapa pilih dia? Nah, kadang-kadang seperti itu. Ini sudah pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sehingga kata Rasulullah SAW. Belum menjelaskan tentang bagaimana besarnya hak suami atas istrinya. Sampai-sampai belum menggambarkan kepada dia. Tentang besarnya. Ya. Hak. Suami atas istrinya belum mengatakan. Dalam hadis yang lain, "Law salal basar ayyajul imra'atil mar'ah antajuda la amartul mar'ata antajul zaujiha." Andai kan dibolehkan seorang manusia sujud kepada manusia yang lainnya, "La amartul mar'ah," pasti akan kuperintahkan wanita antajul zaujiha. aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Min azami haqqi alaihi, karena besarnya hak suami atas dirinya. Walladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Belum menyebutkan laukana min qadami ila mafraqi ra'sihi. Naam, qarhatun tajri bil qaihi wassadid. Kata beliau Rasulullah SAW, andaikan saja seorang suami, dia itu berluka, berlumur luka, nanah menganga, istilahnya dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, ya, luka-luka, bernanah, bercampur darah. Sumastakbalathu, falaisathu, ma'adat haqqahu. Dan engkau wanita, engkau menghadapinya, merawatnya, menjilatinya, sampai engkau menjaga, membersihkan dengan lidahmu, maksudnya menjilatinya, itu belum terpenuhi hak suamimu. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ini wanita salihah, karena dia tidak ingin, ya, menjadi wanita durhaka. Sehingga ia tanya dulu kepada Rasulullah, apa hak suami atas diriku ya Rasulullah? Dijelaskannya. Dan pernah dalam hadis dari Husain bin Mihsan, dia menceritakan tentang bibinya yang datang kepada Rasulullah SAW, menceritakan tentang keadaan suaminya, lalu beliau mengatakan, ay hadhi, ya, bagaimana wanita ini? Ya, ditanya, adatu ba'lin, apakah engkau sudah punya suami? Maka dia mengatakan, kultu na'am, aku menjawab iya. Qala, beliau bertanya lagi, kaifa anti lahu, bagaimana engkau dengan suamimu? Qalat, ma'alu ila ma'ajistu anhu. Kata wanita ini, ya Rasulullah, aku tunaikan semua hak-hak suamiku. Dengan sebaik mungkin aku telah memenuhi haknya, kecuali yang aku tidak mampu. Qal, beliau menjawab lagi, fangduri, kau perhatikan itu. Aina anti minhu, di mana engkau, di posisi mana engkau darinya? Fa innama wajannatu wa nuriki wa naruki, itu suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Sehingga ikhwah fillah barakallahu fikum, dalam sebuah hadis beliau Rasulullah menyebutkan dalam Islatun Nisa Iman As-Sa'i, beliau menyebutkan bahwa ayyuma imra'atin idza matat wajaja anha radin dakhalatil jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun, siapapun dia, kalau meninggal dunia dalam keadaan dia punya suami ridho, maka masuk ia ke dalam surga. Sehingga kalian para wanita muslimat, perhatikan kriteria atau ciri-ciri dari wanita solihat itu dalam praktek kesehariannya. Beliau mengatakan kepada mereka para sahabat, ala adullukum yuhari nisaikum, maukah aku tunjukkan kepada kalian wanita yang paling baik di antara wanita kalian? Ya, para sahabat tentunya, ya baik ya Rasulullah. Beliau mengatakan itulah wanita yang paling baik adalah idza ra'aita, ya, idza ra'aita sarratka, wanita yang kalau engkau memandangnya, ia akan selalu tampil menyenangkanmu. Kemudian idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah, dia selalu mentaati perintahmu. Wa idza ghibta hafizatka, kalau engkau tidak di rumah, dia akan selalu menjaga dirinya, hartamu, dan anak-anakmu. Karena apa? Dia tahu bahwa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, wanita adalah pemimpin di rumah suami. Ya, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dia wanita akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah dari kepemimpinannya. Sehingga ia berupaya ketika suami di rumah menyenangkannya selalu. Dia tidak ingin suaminya disebabkan karena lapar menjadi muncul amarahnya. Tidak ingin ketika dia tampil menjijikkan atau tidak menyenangkan, ya, sehingga suami pun marah kepadanya, dia enggak ingin. Coba lihat ikhwah. Untuk menyenangkan suami butuh biaya berapa kira-kira? Antum tanya istrimu. Ya, untuk menyenangkan suami dia butuh biaya berapa? Enggak besar. Islam telah memberikan contoh-contoh, ya, di antaranya wanita, ya, tidak harus tampil dengan mandi minyak wangi atau mandi kembang. Menghabiskan harta berjuta-juta dengan datang ke spa-spa itu apa namanya? Spa-spa ya. Ya, datang ke spa ini, spa itu berhabis juta-juta. Dalam rangka apa? Menyenangkan suami. Tapi kamu terbuka di tempat umum, hati-hati. Bukan dengan begitu kau bisa rawat sendiri. Ingat kata Rasulullah SAW, termasuk khamsatun mina minal fitrah, khamsun minal fitrah, lima perkara yang termasuk fitrah, sunnah kesucian yang harus dijaga. Ini wanita kalau ingat itu tentunya dia akan memeliharanya. Contohnya apa diantaranya? Yaitu al-istihdad. Dia akan menjaga organ khususnya untuk selalu bersih. Itu sunnah bukan? Laki-laki juga sama toh. Sunnah bukan? Jangan dibiarkan. Ya, sehingga tidak menjadikan suami itu senang. Suami sehingga enggak suka. Karena kau biarkan. Hadirin, jangan dibiarkan. Terus al-ibt, cabut bulu ketiak. Jangan sampai kayak pohon beringin, akarnya telamburan kemana-mana. Masalah ini akar ke apa? Hadirin, bukan rambut dari kepala, tapi akar tumbuh dari mana? Karena apa? Bulu ketiak tidak pernah dicabut. Subhanallah, pantesan suamimu dia jadi wil. Punya wanita idaman lain. Dia jadi selingkuh, kenapa? Lihat yang di iklan itu mengkilat keteknya, sedangkan lihat istrinya. Aduh. Tahu pohon beringin toh? Dia akar sampai di atas-atas. Ya ikhwati fillah, hati-hati ittaqil. Engkau menjalankan ini sunnah, satu dapat pahala, kedua menyenangkan suami. Sehingga suami duduk di sampingmu bersanding denganmu, tidak mencium bau tak sedap gara-gara itu tadi lah, sudah paham, tidak usah diceritakan lagi. Potong kuku baik-baik. Iya toh? Itu kan sunnah fitrah. Jaga itu. Sampai Rasulullah SAW melarang para suami yang habis safar langsung masuk ke rumah. Apalagi malam hari. Tunggu. Ke masjid dulu. Supaya apa? Wanita mendengar berita kepulangan para suaminya yang dari safar. Sehingga mereka segera persiapkan diri, mandi, sisir rambut, menyambut sebaik mungkin kedatangan suami. Apalagi di zaman kita ini. Hari sebelum pulang sudah dikasih SMS berita. Telepon. Kan sudah langsung nyambung. Masa dari kemarin sudah dikasih kabar, sampai pulang besoknya masih belum mandi? Masya Allah. Ini istri ideal. Menyambut istri dengan bau. Hadirin, bauan bau harum. Bau kemarin. Ya Allah. Enggak. Ingat ikhwah. Ya. Apalagi kalau sengaja. Biar suaminya enggak mau datangin saya lagi. Biar. Enggak apa-apa. Males ngelayani. Bukan begitu. Sehingga para suami. Tentunya. Kalau kita inginkan tumbuh cinta dan kasihan dalam keluarga keharmonisan. Dalam bercinta bersama istri. Ya, karena Rasulullah mengatakan tidak ada cinta yang indah seindah percintaan dalam pernikahan. Tumbuhkan ini. Suami juga seperti Ibnu Umar Rila'an. Ibnu Abbas mengatakan, ana atazayyan limra'ati. Aku selalu berhias untuk istriku. Kama atazayyan ni, seperti istriku juga berhias untukku. Supaya apa? Sama-sama tampil menarik. Ya. Begitu ingat ikhwati fillah. Ketika kita, para wanita, dengar hadis Rasulullah SAW tadi. Ciri wanita solihat kalau dipandang suami selalu tampil menarik. Dan engkau para suami, ingat, tundukkan pandanganmu, jangan diumbar. Ada satu cerita. Seorang murid datang pada seorang ulama. Ya, dia mengadu kepada gurunya. Wahai guru. Dulu ketika saya memandang atau nazar calon istri saya dapati dia wanita yang paling cantik dan saya paling mencintainya. Sehingga saya pun suka dan menikahi dia. Namun setelah berjalan waktu berlalu, aku menikah dengan dia, ternyata di luar banyak lagi wanita yang lebih cantik dari dia. Ini laki-laki mengadu pada gurunya. Sehingga aku yang dulunya harmonis, romantis dengan istriku, sekarang aku tidak rasakan itu lagi. Serasa istriku ini paling jelek, yang di luar banyak yang lebih bagus dari dia. Sehingga aku tidak lagi dapatkan keharmonisan, ketentraman bersama istriku. Wahai guru, bagaimana ini? Ikhwati fillah, azanillahu iyyakum. Maka guru itu mengatakan, wahai muridku, tundukkan pandanganmu. Wallahi demi Allah, andaikan engkau terus mengikuti syahwatmu, engkau mengumbar pandanganmu, maka engkau tidak akan pernah mengatakan, atau tidak pernah engkau mendapatkan kebaikan pada istrimu. Dan kalaupun engkau menikahi mereka, wanita-wanita yang kau anggap cantik-cantik di luar selain istrimu, dan semua yang cantik telah kau nikahi, engkau pun akan melihat anjing-anjing yang berjalan itu lebih cantik. Artinya kenapa? Bosan jemu melihat wanita sudah enggak ada lagi, dia menganggap binatang itu lebih baik. Sehingga engkau, kata beliau, sehingga engkau tundukkan pandanganmu. Karena demi Allah, barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan yang halal, menundukkan pandangannya, menyalurkan syahwatnya hanya pada istrinya, Allah akan anugerahkan kepadanya kesempurnaan kebahagiaan dengannya. Ingat ikhwah. Ya, ingat. Kalau engkau tidak tundukkan pandanganmu pada istrimu, mau tampil kayak apapun, istrimu enggak pernah akan menyenangkanmu. Karena engkau apa? Ketika istrimu, enggak kayak yang di iklan. Enggak kayak bintang ini. Enggak kayak yang itu. Subhanallah hadirin. Karena apa? Ternyata ini suami suka lihat sinetron juga. Suka lihat iklan juga. Akhirnya, sedangkan istrinya apa? Yang ditampilkan di iklan-iklan, yang ditampilkan dalam bintang-bintang sinetron dan yang lainnya, itu dipilih wanita yang memang cantik-cantik. Engkau dulu memilih istrimu, sudah 10 tahun yang lalu, ini baru tampil sekarang kau lihat. Ya otomatis beda. Kau sudah pakai 10 tahun, baru kau lihat motor yang baru, ini boleh, bagus lagi. Hadirin lihat coba. Kalau engkau kona'ah, rawat yang ada, masih nyaman. Tapi kalau engkau tidak kona'ah, hati-hati. Berapa ribu wanita kau dapatkan, tak akan ada kepuasan dari itu. Itu ikhwati fillah, artinya ada keseimbangan antara tuntutan suami untuk tampil selalu istrinya menarik pada dirinya, engkau juga tundukkan pandangan. Sehingga engkau pun akan merasakan ketentraman hidup bersamanya. Dan jangan engkau caci maki dia. Ya, dia sudah berusaha untuk sisir rambut, untuk bersoleh, pakai make up begini dan begitu. Engkau bilang, alah ya, kayak kemarin juga. Tidak dihargai. Subhanallah, besok males. Tidak mau nyambut kamu lagi. Kau yang rugi. Jangan engkau egois. Kalau begitu, saya cari lagi ya. Jangan. Jangan egois. Karena sungguh dia istrimu. Kalau engkau menginginkan dia itu tampil cantik, engkau harus beri dia kesempatan untuk berhias. Kasih kesempatan. Coba bagaimana beliau menginginkan supaya wanita ada kesempatan berhias ketika suami datang. Otomatis orang datang safar. Itu kan hasratnya, rindunya. Masya Allah. Ya. Kalau istrinya sudah persiapan mantap, Masya Allah, tentunya akan lebih baik. Ya ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya. Ini penting dalam berkenaan apa? Hak suami. Karena kebanyakan sekarang terjadi kemaksiatan, terjadi perselingkuhan, itu disebabkan karena pelanggaran wanita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk itu pula, supaya engkau wanita mampu menjalankan semuanya ini, Allah telah mengingatkanmu dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujan jahiliyyatil ula. Allah katakan waqarna fi buyutikun, kalian para wanita tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kau bertabarruj seperti wanita jahiliyah dulu bertabarruj, bersoleh, berdandan keluar rumah ya dengan dandanan, dengan solehan yang begitu menarik perhatian. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Ingat, bagi kaum laki-laki, itu dandanannya, hiasan laki-laki itu yang ada aromanya, tidak ada rupanya. Enggak ada warnanya. Apa ya, Ikhwah? Minyak wangi. Ya, adapun wanita, ada warnanya, tidak beraroma. Apa itu? Aksesori wanita. Celak, bedak, gincu, lipstick. Itu. Itu wanita punya hiasan. Jangan dibalik. Laki-laki pakai bedak, make up, bersolek. Wah, pakai eyeshadow, macam-macam. Lah perempuan, mandi minyak wangi. Masya Allah. Ini keliru. Lebih celaka lagi kalau wanita sudah pakai macam-macam yang berwarna, tambah lagi disiram minyak wangi. Sehingga laki-laki makin gila. Lihat, woi, kayak bintang baru keluar. Hati-hati. Ini wanita keluar rumah dengan seperti ini, setiap laki-laki memandang dan terpesona, itu dia telah zina. Hati-hati, wanita ini pezina. Ini mengundang dosa. Ini mengundang dosa. Kalau kau mau lakukan, berhiaslah untuk suamimu. Supaya selalu menyenangkannya. Sehingga dalam keadaan syariat pun memerintahkan, engkau wanita, afdolnya sholat wanita di mana? Di masjid umum atau di rumah sendiri? Jawabannya di mana? Tentu akhwat barakallahu fikun, kalian semua sudah tahu, di rumah lebih afdal dibanding jamaah di masjid, bahkan di Masjid Nabawi ketika itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya berlipat-lipat. Itu pun Nabi memerintahkan afdalnya salat kalian wanita di rumah. Subhanallah ikhwati fillah. Dan ada sisi hikmah lain. Ketika suami pergi salat jamaah, salat Jumat umpamanya, dengan jangka waktu sekian dia pergi ke masjid sholat Jum'ah, istri di rumah siapkan masakan untuk makan siang, siapkan teranjang untuk istirahat siang. Iya tak? Sehingga suami pulang dari Jum'ah, disambut dengan senyum di depan rumah, atau masuk rumah disambut dengan senyum di muka pintunya. Setelah itu ditawarkan, mas monggo, hidangan pun siap, nikahnya pun siap, nopone pun siap, ya wis dipak dewe. Ya, apa nih toh? Siap. Hidangan monggo. Ranjang ya monggo. Nah itu. Kira-kira suami yang begini betah di rumah apa enggak? Betah hadirin. Ya. Tentunya betah di rumah. Karena apa? Yang dia rasakan selalu yang terbaik itulah istrinya di rumah. Sehingga dia tidak akan mau. Betapapun besar godaan di luar, dia tundukkan pandangan. Dia yakin bahwa yang di luar yang tampil cantik menggoda itu tak sebaik istrinya. Karena istriku gak pernah menggoda orang lain. Sedangkan di luar sudah menggoda orang lain. Seperti saya tergoda. Orang tergoda. Banyak orang yang menginginkan. Jangan-jangan dia sisa orang. Hati-hati. Jangan tergoda setan. Karena setan menyertai wanita keluar rumah. Dia akan bikin cantik secantik mungkin wanita yang kurang sekalipun dipandang cantik. Sehingga hati-hati ikhwah fillah, pandangan kita. Allah perintahkan tundukkan pandangan. Ini yang berapa tadi? Yang ketiga ya. Sifat wanita ideal yang ketiga apa tadi? Qanitatin. Dia selalu taat kepada Allah Ta'ala. Dia selalu taat kepada suaminya. Dan ikhwah fillah barakallahu fikum. Ketaatan yang besar itu adalah ternampak ketika suami mengajak istrinya. Kemudian istri itu bagaimana? Dia taat atau tidak? Kadang-kadang wanita terbebani dengan beban pekerjaan rumah yang sedemikian berat. Ya, dengan tanggung jawab asuh anak. Ya, makanya Allah perintahkan di rumah kalian tinggal. Dan di rumah bukan berarti kalian cuma jadi baby sister tok. Ngomong anak masak, manca. Bukan itu. Persis jadi DPR, dapur, kasur, sumur. Itu tok hari-hari. Bukan itu tujuannya. Ya. Allah katakan engkau biar di rumah, engkau ibadah. Kata Allah Ta'ala, setelah Allah katakan engkau tinggal di rumah kalian, kemudian jangan model orang jahiliyah dulu dalam bersoleh, berdandan, keluar rumah. Wa aqimnas sholat, kau dirikan sholat. Wa atinaz zakat, kau tunaikan zakat. Wa atinallah, engkau taat kepada Allah Ta'ala. Engkau taat kepada Rasul. Ini yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sehingga ikhwati fillah barakallahu fikum. Asar jam berapa? Belum. Masih nanti. Taib wa fillah barakallahu fikum. Perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan posisi wanita dengan laki-laki itu sama. Janji Allah akan memberikan kepada mereka sama janji surga. Ampunan sama, Allah beri ampunan. Sampai Allah sebutkan dalam ayat secara beriringan. Di surat Al-Ahzab, ayat 35, Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, wal sadiqina wal sadiqat, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah sampaikan beriringan. Sungguh muslimin dan muslimat, laki-laki yang berislam berserah diri, begitu pula wanita yang muslimat berserah diri kepada Allah. Mukminin, mukminat, laki-laki yang beriman, wanita yang beriman. Allah sebutkan beriringan. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki yang selalu taat, wanita-wanita yang selalu taat. Ya. Taat kepada Allah Ta'ala, ya. Wal wasadiqina wasadiqat, laki-laki yang jujur. Begitupun wanita-wanita yang jujur. Wasabirina wasabirat, laki-laki yang bersabar. Demikian pula wanita yang penyabar. Wal khashiina wal khashiat, laki-laki yang khusyuk, juga wanita yang selalu khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Al mutasaddiqina mutasaddiqat, laki-laki yang gemar bersedekah, begitu pun wanita yang suka bersedekah. Wasaimina wasaimat, laki-laki yang berpuasa, begitu pula wanita-wanita yang berpuasa. Wal hafidhina furujahum, laki-laki yang memelihara kemaluan mereka. Wal hafizat, wanita yang memelihara kemaluan mereka. Wa dzakirinallah, laki-laki yang banyak zikir, ya, dzakirinallah katsira, laki-laki yang banyak zikir kepada Allah. Wa dzakirat, wanita-wanita yang banyak zikir. Semua Allah janjikan sama. A'addallahu lahum, Allah janji bagi mereka ampunan, maghfiratan wa ajran azima, Allah janji bagi mereka pahala yang besar. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, inilah yang kita katakan wanita ideal yang seperti ini, yang akan meraih kebahagiaan yang kekal di sisi Allah Ta'ala, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau suaminya seperti itu sifatnya pula, sama-sama kedua-duanya Allah kumpulkan di dalam jannah. Seperti halnya Nabi dengan istri-istrinya. Begitu kita dengan istri-istri kita. Kalau kita soleh, istri kita solehah. Bahkan dengan kesolehan orang tua, kalau kemudian kita didik anak-anak kita pun menjadi anak-anak soleh, solehat, semua Allah kumpulkan di tempat yang sama di surga Allah Ta'ala. Allah katakan, Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian anak cucu mereka juga mengikuti dengan iman, mengikuti mereka jejaknya dengan iman, Allah akan kumpulkan, Allah pertemukan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai apa? Kenikmatan di atas kenikmatan. Anugerah Allah. Supaya kebahagiaannya bertambah. Kayak kita hadirin ketika lebaran. Sudah diberi kesehatan. Kumpul lagi keluarga. Banyak lagi rezeki. Kira-kira senang enggak? Lebaran. Sudah dapat rezeki banyak. Sehat semuanya. Keluarga kumpul semua. dari anak cucu sampai kakek nenek, tete buyut semua kumpul. Senang semuanya tentunya. Ya. Apalagi kumpul rezekinya banyak melimpah, sehat semuanya. Sedangkan orang Jawa punya semboyan, mangan orang mangan sih penting, kumpul be seneng. Nah, itu. Apalagi kumpul seneng kabeh, kan tambah nikmat ya toh. Nah, ini yang dimaukan. Di mana adanya? Orang kumpul keluarga besar semua senang semuanya kalau kumpul di surga. Kalau di dunia pasti ada yang kurang. Kumpul kiri kanan kakak adik kumpul mesti ada yang kurang. Sayangnya bapak sudah meninggal ya, ada yang kurang. Atau sayangnya mbok sudah meninggal, enggak ada ibu lagi. Ada yang disayangkan, ini namanya manusia di dunia. Biar senang tapi ada yang disayangkan, masih ada. Tapi di surga enggak ada. Ingat. Nah, kalau pengin sengsara semuanya, ya kumpul di neraka. Biarpun satu keluarga besar, kumpul semuanya di neraka. Ingat, enggak ada senangnya. Enggak apa-apa kita keluarga besar, di neraka semuanya. Ya hadirin ngenes, bukan senang. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, Al-ahillau ba'duhum li ba'din adu. Biarpun satu keluarga mereka saling mencintai di dunia, kalau sudah di neraka, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan jadi musuh bagi sebagian yang lain. Anak mengutuk bapaknya. Ya, gara-gara kamu bapak, saya di neraka. Kesalahannya kamu ikut bapak. Sudah syirik, ikut syirik lagi pula. Ya sudah, tidak ada yang disalahkan. Semua salah. Hadirin. Tapi kita lanjut. Jelas, para ummahat, para akhwat. Kriteria yang ketiga apa tadi? Qanitat. Wanita selalu qanitat. Selalu taat dan juga qanaah. Ya, qanaah itu selalu apa? Menerima apa yang telah Allah berikan pada dirinya. Dia pun menerima kebaikan suaminya. Ingat para wanita, Rasulullah SAW mengingatkan, "Ittalatu ilan nar, faraitu aktsar min ahliya an-nisa." Aku ngelongok ke neraka, ternyata aku lihat itu penduduknya neraka kebanyakan kalian para wanita. Kenapa ya Rasulullah? Belum matanya annakunna takfurna. Karena engkau banyak berbuat kufur. Ditanya apakah kufur kepada Allah? Bukan. Ya? Itu apa? Kufur asir. Engkau banyak kufur kepada suami. Kalau suamimu berbuat baik sepanjang tahun kepadamu, satu saat suamimu ada kekurangan sikapnya kepadamu atau kekurangan memberikan padamu yang kau maukan, tidak bisa dia berikan, engkau berkata memang kau suami tak baik. Kapan kau membahagiakanku? Hanya gara-gara enggak bisa beliin kalung umamanya. Padahal setiap hari makanan diberi. Ini diberi, hanya enggak bisa berikan ini, enggak belikan yang ini, sudah nuntut. Maka hadirin, ikhwati fiddin azanillahu iyakum, itu ya, orang-orang yang baik dulu, ya, dari kalangan orang Arab itu, dia mengatakan kalau engkau laki-laki ingin menikahi wanita, maka lihat kriterianya. Jangan salah pilih, ya. Jangan engkau memilih wanita yang annana, hannana, mannana. Tiga ini. Jangan memilih wanita yang punya sifat annana. Atau wanita yang punya sifat hannana. Atau wanita yang punya sifat mannana. Sudah asar. Baik. Tidak tahu kapan lanjutnya. Baik, ya barakallahu fikum. Sebentar, kita bisa adan. Kita sedikit sampaikan pada ummahat. Lanjut sedikit. Annana ini wanita yang banyak menggerutu. Banyak ngeluh kesah. Diberi kebaikan suami enggak pernah cukup. Adapun hannana, wanita yang banyak menuntut suami. Suka banding-banding. Nah. Coba mas kamu kayak itu loh kerjanya. Coba kamu kayak itu jualannya. Coba kamu kayak itu. Wah ini ngenes. Nah. Yang ketiga, mannana. Suka mengungkit-ungkit. Sebentar ya ummahat, ikhwati fillah, sabar dulu. Ada adzan. La hawla wala quwwata. Jangan kita memilih wanita yang enggak punya agama, nanti akan muncul wanita yang begini. Wanita yang jelek, wanita yang sifatnya anana, banyak menggerutu, ya. Banyak keluh kesah. Enggak pernah dia syukur dengan kebaikan suami. Dikasih rumah ngeluh. Ya, maunya rumahnya pasang keramik. Udah dipasang keramik ngeluh, pakai AC boleh, Mas. Dipasang AC, mau lagi apa? Tingkat boleh, Mas. Kapan syukurnya? Ya. Kedua, jangan yang hanana, banyak menuntut, membanding-bandingkan. Ini lebih ngeri lagi. Alhamdulillah suamimu bisa beli motor, tapi dia nuntut. Bok motornya ganti yang kayak itu loh, Mas. Sekarang ada merek baru loh. Subhanallah, dari mana kau tahu? Dari TV kan? Nah, itu lihat. Pengaruh dari TV ataupun iklan. Subhanallah ikhwah. Hati-hati membanding-bandingkan. Suamiku enggak kayak suaminya fulan. Apalagi ketika ngaji, bukannya dengar pengajian, malah ngerumpi cerita suaminya masing-masing. Sehingga pulang di rumah, Mas, kata mbak ini suaminya suka begini-begini, kenapa kamu enggak bikin begitu? Ini banding-bandingkan. Loh, kamu ngajinya enggak tambah soleh, tambah toleh, ini gimana? Bukan tambah solihat, tambah tolehat, tambah rusak, gimana? Banding-bandingkan terus, maunya suaminya begini-begini. Kerja ini, kerja itu, bikin ini. Ya, hati-hati. Terus, manana. Jangan engkau wanita punya sifat manana. Suka mengungkit-ungkit apa yang kau lakukan pada suamimu. Ya, mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Ini akan menyakitkan hati suami. Sehingga kata Nabi SAW, tazawwaju wadud al-walud. Kamu nikahi wanita itu al-wadud, al-walud, al-a'ud. Wanita yang banyak anaknya, subur. Wanita yang besar cintanya, setia dia nanti. Ya. Kemudian yang selalu kembali kepada suami. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kriteria yang ketiga, baru sampai yang ketiga. Yang keempatnya adalah kata Allah Ta'ala. Di samping qanitatin, abidatin. Wanita selalu ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian sa'ihatin, selalu berpuasa. Adapun sa'ibati wa abkaro, janda maupun gadis. Ya. Ini Allah sebutkan. Dalam memilih istri yang penting agamanya. Masalah janda dan gadis ini kalian bisa pilih. Mana lebih kalian utamakan. Ya, karena pernah beliau ketemu Zubair. Ditanya Zubair, kau sudah menikah? Sudah Rasulullah. Gadis atau janda? Janda. Kenapa ya? Bukan gadis? Supaya kau bisa bermain-main dengan dia. Bersengerama, bersendagur dengannya. Kata Zubair, ya Rasulullah. Bapakku meninggal, anak adik-adik saya ini perempuan semua masih kecil-kecil. Kalau saya nikah dengan gadis, nanti berarti siapa yang urus mereka? Tapi kalau saya nikah dengan janda, aku harap dia bisa menggantikan orang tua. Bisa mendidik, mengajari adik-adikku. Ini pilihan yang seperti beliau, ya sudah, beliau setuju. Tapi kalau mau pilih yang bagus, ya tentunya gadis. Karena ada keistimewaan di sini. Tapi ingat ikhwah, jangan egois, jangan idealis. Ya, gadis apa janda yang penting solihah kan begitu. Istilahnya apa? Gemuk kah, kurus, yang penting gampang diurus. Kan begitu ya? Iya, mau tinggi, mau pendek, yang penting baik. Kan begitu. Ya, itu apa? Agamanya. Ya, sudah asar, kita tutup dulu ya. Lain waktu insyaAllah ikhwah. Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa mengingatkan pada wanita muslimat. Untuk berupaya bagaimana menjadi wanita ideal yang dicintai Allah. Bukan wanita yang ideal. Jadi artis sehingga orang semua mengidolakannya. Kayak artis-artis sinetron atau yang lainnya. Bukan itu. Tapi ya bagaimana Allah mencintainya. Sehingga Allah berikan surga untuknya. Barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita meraihnya. Dan para suami mudah-mudahan dimudahkan Allah membimbingnya. Semoga apa yang disampaikan Al bermanfaat. Kurang lebih kami dimaafkan. Yang benar dari Allah mari kita amalkan. Dan saya berharap semoga ustadz-ustadz yang di sini semua bisa melengkapinya dan bisa menambahinya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.